Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Alhamdulillah sudah kita hafalkan ya tadi ayat-ayat di surat An-Naba dari ayat 17 sampai ayat 20 ya. Sebelumnya sudah kita bahas tentang tafsir ya, tadaburnya. Nah, tafsirnya kan sebenarnya sebagai bekal awal untuk bertadabur. Jadi bagaimana mungkin kita bisa mentadaburi ayat-ayat Quran ini kalau kita enggak paham maknanya, enggak paham tafsirnya. Ya, jangan-jangan kalau kita enggak paham tafsirnya, kita merenungkannya itu sembarangan aja gitu. Sembarangan sepaham kita, nanti malah salah. Ya, apa yang kita bayangkan ternyata tidak sesuai dengan maksud dari ayat itu. Makanya tadabur itu harus diawali dengan memahami tafsirnya dulu. Nah, dari tafsir, ketika kita sudah memahami makna dari ayat, lalu kita lebih apa? Istilahnya itu mengeksplorasi lagi, lebih mengelaborasi lagi ke dalam penghayatan-penghayatan kita masing-masing. Ya, yang bisa jadi setiap orang berbeda-beda. Ada kesan. Ya, ketika misalnya dia memahami kejadian pada saat hari kiamat itu kejadian begini, ya dia kan kemudian ada kesan dalam dirinya itu, kalau langit terbuka lalu turun malaikat, ya dia membayangkan kondisi seperti itu. Nah, kesan yang dia miliki apa terhadap kejadian itu? Karena Al-Quran ini ketika kita renungkan, sebenarnya sangat mudah untuk bisa tergambar dalam pikiran. Kenapa? Karena Allah itu kan maha tahu. Ketika menjelaskan di Al-Quran ini tentang hari kiamat, misalnya tentang surga, tentang neraka, itu kan gambarannya sangat detail. Seakan-akan kita melihat langsung. Jadi sebenarnya mudah untuk dibayangkan ayat-ayat Quran itu. Karena detail penjelasannya. Karena Allah maha tahu segala sesuatunya, Allah tahu dan Allah kasih tahu kepada kita. Ya, nah ayat sebelumnya itu kan ini udah dua tema ya yang sudah kita bahas dari ayat 1 sampai ayat 5. Ya, masih ingat temanya apa? Orang-orang yang tidak percaya itu ini sebenarnya sedang membicarakan orang yang tidak percaya, orang kafir. Orang-orang kafir, orang-orang yang tidak percaya itu kelak mereka akan mengetahui. Ya, memang di dunia mereka ingkar, mereka tidak percaya. Ya lihat aja nanti juga mereka akan mengetahuinya, kebenaran dari wahyu yang Allah turunkan ini. Ya, terus dari ayat 6 sampai ayat 16 apa temanya? Unsur yang paling menakjubkan dari ciptaan Allah untuk kehidupan manusia. Ya, sebagai bukti keesaan Allah dan adanya hari kebangkitan. Unsur yang Allah sebutkan yang paling menakjubkan kita ada berapa? Enggak. Ada berapa? Satu, bumi. Dua, gunung. Tiga, manusia berpasangan. Empat, habis pasangan apa kalau udah pasangan? Tidur. Habis tidur apa? Malam. Kalau tidur kapan waktunya? Malam. Habis malam? Siang. Lawan dari malam, siang. Lalu setelah malam siang itu langit. Jadi dari malam siang itu perputaran kan? Putaran bumi. Nah, setelah bumi itu baru naik ke atas ke langit. Ya, delapan? Awan. Bukan awan. Habis lihat ke langit, yang dilihat pertama kali apa di siang hari itu? Matahari. Matahari. Baru setelah matahari apa? Awan. Yang menghubungkan langit dengan bumi. Itu hujan. Jadi hujannya ini yang dijadikan. Bukan awannya, tapi hujannya. Hujan dari awan. Itu sembilan kan? Sembilan ciptaan Allah yang menakjubkan. Supaya kita mau mentafakurinya agar kita tahu ini jadi bukti akan keesaan Allah. Karena alam yang teratur ini menunjukkan bahwa pencipta itu hanya satu. Kalau pencipta banyak, tidak akan terjadi teratur seperti ini. Ya, lalu juga sebagai bukti kebangkitan, ya kan, bahwa Allah yang bisa menciptakan ini dan mudah bagi Allah, begitu juga Allah mudah untuk menghancurkannya, gitu. Dan juga membangkitkan kembali manusia setelah mati. Orang kafir kan nggak percaya. Ya, enggak percaya, mana masa manusia setelah mati lalu dibangkitkan lagi, kan sudah hancur tulang belulang. Kata Allah, kan yang menciptakan pertama kali siapa? Allah yang menciptakan pertama kali. Kalau Allah mampu untuk menciptakan pertama kali, masa tidak mampu untuk menciptakan yang kedua kalinya? Padahal penciptaan yang kedua kali itu lebih mudah daripada penciptaan yang pertama. Nah, sekarang disebutkan tema baru, ya, tema baru dari ayat 17 sampai 20. Dibaca enggak, saya di grup kirim temanya apa? Gambaran hari kebangkitan saat ditiupnya sangkakala. Jadi bisa dengan tema-tema ini kita memahami secara umum, ya, isi dari kandungan dari ayat 17 sampai 20. Ya, yaitu apa, gambaran hari kebangkitan saat ditiupnya sangkakala. Jadi hari kebangkitan itu terjadi dengan ditiupnya sangkakala. Sur. Sur itu sangkakala. Ya, sangkakala maksudnya apa? Trompet, trompet yang besar. Kita wallahu alam seperti apa ya bentuknya. Kan tapi ini sebagai gambar aja, trompet aja. Trompet tapi sangat besar sekali dengan suara yang sangat keras. Ya kan? Nah, jadi sebelum ke itu, ayat 17-nya dulu, kata Allah inna yaumal fasli. Ya, apa artinya? Sungguhnya hari keputusan karena telah menjadi miqata, waktu yang ditetapkan. Nah, ini kaitan dengan ayat-ayat sebelumnya, karena memang di antara yang paling diingkari oleh orang-orang kafir dari isi wahyu yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad itu adalah berita tentang hari kebangkitan. Maka di sini Allah jelaskan sesungguhnya. Ya. Nah, kata sesungguhnya ini sebagai apa? Untuk menyanggah orang-orang kafir, kan enggak percaya, maka Allah kuatkan dengan kata sesungguhnya. Jadi sungguh, ini sungguh-sungguh, ini bukan berita bohong. Jadi ini berita yang sungguh-sungguh, gitu. Maka oleh Allah disebut sesungguhnya atau sungguh-sungguh, sama aja maknanya. Sungguhnya, sungguh-sungguh, benar-benar, sama aja. Ya, sesungguhnya hari keputusan. Nah, kita nanti akan dapati di dalam ayat-ayat Quran itu nama-nama yang berbeda tentang hari kiamat. Jadi kiamat itu maknanya, namanya itu banyak. Ya, ada Al-Ghoshiyah, ada Al-Waqi'ah, ada Al-Qari'ah, ada Al-Haqqa, ada Al-Qiyamah, ada At-Toma, ada As-Soho. Jadi banyak sekali. Nah, nama-nama itu sebenarnya untuk menggambarkan suatu kedahsyatannya. Jadi dengan nama itu disebutkan sifat, satu sifat dari nama itu. Ya, misalnya disebut kiamat. Kiamat itu artinya berdiri. Berarti itu menggambarkan orang pada hari kiamat itu nanti berdiri. Tidak ada yang duduk. Di padang mahsyar itu semua orang itu berdiri semua. Makanya disebut kiamah, berdiri semua orang, gitu kan? Nah, di sini disebut al-fasli, yaumal fasli, disebut al-fasli, hari kiamat. Apa maknanya? Maknanya itu kan keputusan, ya. Artinya Allah akan memutuskan tentang urusan manusia, artinya mengadili, memberikan keadilan, pengadilan terhadap apa yang semua terjadi di muka bumi ini. Jadi jangan sampai kita menganggap suatu kelakuan itu akan dibiarkan begitu saja. Sekecil apapun perlakuan manusia itu ada pengadilannya. Nah, di sini yaumul fasli itu. Ya, mungkin sekarang kita merasa tenang-tenang aja. Jangankan perkara besar, apalagi ditumpahkan darah manusia sekarang, naudzubillah, sekarang orang begitu mudah gitu ya. menumpahkan darah manusia. Padahal kata Allah, siapa yang membunuh satu orang itu, ya kan, man qatala nafsan faqa'an nama qatala nasa jami'an. Surat Al-Maidah itu kalau tidak salah. Siapa yang membunuh satu orang manusia, dia seakan-akan membunuh semua manusia. Di dalam Islam itu sangat dijaga darah manusia itu. Sangat mahal harganya. Makanya nanti yang paling pertama akan diadili oleh Allah Subhanahu wa taala itu tentang darah yang ditumpahkan. Jadi hati-hati. Ya, yang paling pertama diadili oleh Allah dalam pengadilan akhirat hari kiamat nanti itu adalah tentang darah manusia. Jadi dalam hal muamalah, interaksi sama manusia paling pertama diadili itu tentang darah. Kalau dalam hal ibadah yang paling pertama ditanya kan sholat, hubungan langsung dengan Allah. Nah, jangankan itu, yang paling yang besar menumpahkan darah manusia. Kita misalnya menzalimi binatang ya, tanpa terasa gitu. Ada kucing tiba-tiba dipukul. Ya, iseng gitu. Itu sekecil itu saja nanti akan ada pengadilan loh dari Allah. Yaumul fasl itu mananya? Hari pengadilan, hari keputusan bagi seluruh perkara manusia di muka bumi ini, sekecil apapun ada pertanggungjawabannya. Nah juga yang kedua, mana al-fasli itu artinya pemisah. Ya, artinya apa? Hari itu dipisahkan. Dipisahkan mana orang-orang beriman yang menuju surga dan mana orang-orang yang durhaka yang akan menuju ke neraka. Di padang mahsyar itu makanya ada ashabul yamin, golongan kanan, ada ashabus syimal, golongan kiri. Ada al-muqarrabun, bagian apa? Golongan kanan tapi paling depan. Itu namanya al-muqarrabun, yang didekatkan. Ada tiga golongan di padang mahsyar itu. Jadi jelas, sudah jelas ketika ini mau kemana ini, golongan yang mana. Jadi dipisah, yaumul fasli, hari dipisah, pemisahan. Itu makna yang kedua. Jadi bisa dua makna ini kita bisa pahami dari sifat dari hari kiamat itu. Ya, nah kemudian karena mikota ya telah menjadi, karena itu telah menjadi. Nah kata karena ini memberikan makna bahwa hari kiamat, terjadinya hari kiamat itu sudah ada dalam ilmu Allah. Jadi sudah ada mikota, waktu yang ditetapkan. Jadi waktu ditetapkannya hari kiamat itu kapan? Itu semuanya sudah tertulis, sudah ada. Ya, sudah ada di dalam ilmu Allah karena Allah itu mengetahui atas segala sesuatu. Semua yang terjadi dari kapan pun ya sudah ada dalam ilmu Allah, lalu ilmu Allah itu diturunkan. Ini tingkatan takdir ya. Nanti kalau belajar akidah itu ada yang namanya tingkatan takdir. Tingkatan takdir pertama itu dalam ilmu Allah. Ya, lalu dari ilmu itu yang kedua tingkatannya adalah dituliskan di dalam Lauhul Mahfuz. Yang dituliskan dalam Lauhul Mahfuz sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Ya, baru nanti diturunkan lagi ada apa namanya? Takdir-takdir ya. Kan dari setiap tahun ya diturunkan itu tiap tahun. Makanya Lailatul Qadar itu di malam terakhir itu kan adalah sebenarnya untuk menentukan takdir dalam setahun. Ya. Lalu diturunkan lagi nanti kepada setiap manusia diciptakan kan ketika dalam kandungan oleh Allah ditentukan takdirnya. Jadi ada tingkatan-tingkatannya. Nah, jadi hari kiamat itu sudah terdahulu dalam ilmu Allah. Sudah ada ketetapan waktunya kapan terjadi. Dan itu tidak diberitahukan kepada Nabi Muhammad. Maka nanti di surat An-Nazi'at, ya, di surat setelah An-Naba ini dibicarakan tuh di akhirnya yas'alunaka anisa'at, ya. Mereka bertanya tentang hari kiamat, kapan terjadinya? Kata Allah kan, untuk apa kau bertanya waktunya? Ya, waktu tepatnya kapan itu hanya Allah yang tahu. Jangankan manusia biasa, pemimpinnya manusia saja tidak diberitahu itu Nabi Muhammad. Bahkan pemimpinnya malaikat, malaikat Jibril sekalipun tidak tahu. Makanya ketika Nabi Muhammad didatangi malaikat Jibril dalam berwujud menjadi manusia, seorang pemuda yang datang mengetes Nabi, ya, merapatkan lutut, ya, lututnya ke lutut Rasul, itu dalam hadis Jibril tentang iman, Islam dan ihsan. Lalu yang keempat bertanya tentang kiamat, mata saat, ya, kapan hari kiamat? Apa jawab Rasul? Mal mas'ulu anha bi'a'lama minasair. Yang ditanya tidak lebih tahu yang daripada yang bertanya. Artinya apa? Antara yang bertanya yang ditanya sama-sama enggak tahu. Yang bertanya itu siapa? Malaikat Jibril. Yang ditanya Nabi Muhammad. Ya, jadi jangan percaya kalau ada orang meramal. Dulu kan pernah ada lah ramalan kiamat 2012. Ya. Sekarang udah 2019. Enggak kiamat-kiamat. Jangan dipercaya. Ya, ramalan-ramalan. Nah, tapi walaupun tidak dikasih tahu persis waktunya, tapi dikasih tanda-tanda. Ya, ahbirni an amarotiha, ya. Beritahukan tentang tanda. Nah, kalau tanda-tandanya ada, dari tanda-tanda kecil, kalau kita baca hadis-hadis tentang tanda-tanda kecil kiamat itu sudah hampir semua terjadi. Tinggal kita menantikan tanda-tanda yang besar, yang ada 10. Udah tahu belum, udah pernah belajar tanda kiamat 10? Ya, satu munculnya Dajjal. Dua turunnya Nabi Isa. Jadi Nabi Isa itu kan belum meninggal, diangkat oleh Allah ke langit, ya. Jadi hidupnya itu sekarang masih hidup, belum mati, nanti pada akhir zaman turun. Turunnya di mana? Udah dijelaskan oleh Rasul. Ya, sekarang kan kita di akhir zaman ini, maka harus tahu nih apa yang dikabarkan oleh Rasulullah tentang akhir zaman itu. Nanti Nabi Isa itu akan turun di Damaskus, Suriah. Ya, sekarang Suriah ada Damaskus. Turun di Menara Putih. Menara Putihnya sudah ada sekarang. Masjid Menara Putih. Waktu subuh. Ya, orang enggak ada lihat mereka semua sudah paham mau sholat subuh. Nanti datang di situ disambut. Lalu yang ketiga apa? Turunnya Nabi Isa, yang kedua tadi, yang ketiga Ya'juj dan Ma'juj, dua bangsa besar perusak. Yang sekarang disembunyikan oleh Allah, belum keluar, nanti pada hari kiamat itu mendekati hari kiamat itu keluar. Keluar bagaikan orang yang muncul dari ketinggian, jadi menyerang bumi ini, dan bahkan jumlahnya lebih banyak daripada manusia yang kita lihat sekarang. Disembunyikan kan di balik benteng yang dulu dibangun oleh Sultan Dzulkarnain. Kisah Dzulkarnain itu ada di surah Al-Kahfi. Nah, benteng itu enggak bisa dibolongi, enggak bisa dipanjat gitu. Enggak bisa. Dan tiap hari mereka berusaha. Tiap hari sekarang mereka sedang berusaha. Tapi oleh Allah dikembalikan lagi. Tidak bisa menghancurkan. Pada saatnya nanti sudah tiba dekat hari kiamat, itu mereka bisa membobolnya dan keluar menyerang, merusak ke bumi ini. Tidak ada orang yang bisa mengalahkan mereka. Bahkan umat Islam bersama dengan Nabi Isa sudah turun, ada Imam Mahdi, ada pemimpinnya pada saat itu, Khalifah. Ya, bersembunyi di gunung, di Bukit Tursina. Ya, di situ. Tidak bisa menghadapi, hanya berdoa kepada Allah, dikirimkan ulat di leher mereka, lalu mati secara serempak seperti matinya satu jasad. Ya'juj dan Ma'juj itu. Lalu kemudian terbitnya matahari dari barat. Kan biasanya dari timur, tiba-tiba dari barat terbalik. Ya, kemudian bumi terbalik itu di tiga, satu di timur, dua di barat, tiga di jazirah Arab. Kemudian munculnya dabah, binatang dabah, ya, dabatul ardh, binatang yang aneh, pokoknya binatang yang aneh dari bumi ini, ya, yang bisa bicara. Tukhalimun nasa, Kemudian kita belum tahu cirinya, ciri-ciri binatang itu seperti apa. Rata-rata yang menjelaskan tanda-tanda kiamat yang secara lebih mendetail itu banyaknya hadisnya dhaif, hadisnya lemah. Ya, jadi kalau hal rincian-rincian kalau tidak sahih dhaif ya enggak usah kita ini. Yang penting kan kita tahu nanti ya, binatang udah aja gitu. Seperti apa bentuk ciri-ciri dan sebagainya itu tidak ini. Ini binatang yang bisa bicara. Lalu yang terakhir itu keluar api dari arah Yaman, akan menggiring manusia. Itu tanda-tandanya. Kemudian nah, kiamatnya kan terjadi dengan ditiupnya sangkakala. Maka kalian datang berbondong-bondong, secara berbondong-bondong. Jadi berkelompok-kelompok. Berbondong-bondong itu berkelompok. Jadi enggak sendiri-sendiri. Enggak datang sendiri enggak. Jadi bergerombol. Berarti ini tiupan sangkakala yang kedua, karena ada dua. Di surat An-Najiyat nanti ada. Ya, wan-najiyati apa? Wan-najiyati baraka wan-najiyati ustaz. Surat apa ya ayatnya lama kalau di papa ini. Pain nama ia yauma tarjufu rajifah. Itu yang pertama itu guncangan, ini kehancuran, ini tiupan pertama. Ya, tatbau harrifah. Nah, diikuti oleh tiupan yang kedua. Jadi ada dua kali tiupan sakala. Tiupan yang pertama adalah kehancuran. Manusia berterbangan kan itu di surat Al-Qur'an tadi ya. Hancur alam semesta. Bintang berjatuhan sebagainya, hancurlah pokoknya. Sudah itu. Lalu tiupan yang kedua itu untuk kebangkitan manusia yang mati itu jadi bangkit lagi. Nah, ini berbicara tentang tiupan yang kedua. Ketika manusia dibangkitkan. Ya, sudah saya singgung sebelumnya kan dibangkitkan itu dikirimkan apa oleh Allah? Kirimkan air. Makanya kebangkitan manusia itu seperti tumbuhnya tumbuhan. Dikirimkan air oleh Allah, manusia itu kan hancur semua. Yang tinggal apa dalam manusia itu? Tulang ekor. Jadi tulang ekor itu enggak akan pernah hancur sampai nanti sampai kiamat. Nah, dari tulang ekorlah manusia dibentuk kembali jasadnya, bermunculan lagi. Dan akan dibangkitkan seperti dia dulu terakhir pas meninggal itu seperti apa? Kalau misalnya meninggalnya sujud, berarti nanti pas dibangkitkan dia lagi sujud. Ya, kalau lagi mabok, lagi motor, berarti gini. Kalau meninggalnya itu. Kalau lagi baca Quran, itu baca Quran. Itu kebangkitan itu. Jadi dibangkitnya itu seperti terakhir kita meninggal kondisinya. Maka mudah-mudahan kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Ya. Amin ya Rabbal alamin. Lagi ibadah gitu ya, naudzubillah. Apa jangan sampai kita dalam keadaan maksiat, naudzubillah. Ya, lagi maksiat meninggal. Bahaya. Ya. Lalu datang berbondong-bondong kemana nanti berkumpul di padang mahsyar. Nah, lalu pada saat itu juga terjadi wa futihati sama. Langit dibuka maka menjadi memiliki pintu-pintu. Ya, maksudnya apa? Maksudnya retak ya. Langit itu jadi retak, terbelah seperti jadi seperti ada pintu-pintu. Kenapa? Karena malaikat pada turun. Karena malaikat itu kan hidup di alam langit. Para malaikat itu pun yang ada juga yang ditugaskan kan oleh Allah yang turun ke bumi, ada yang dalam diri manusia gitu kan, ada yang mencatat gitu ya, ada yang menurunkan hujan, macam-macam tuh tugas malaikat itu. Nah, nanti kan malaikat itu jumlahnya sangat banyak, bahkan jumlah malaikat itu lebih banyak daripada jumlah manusia ya kan. Kata Rasulullah ketika Rasul Isra Mi'raj itu melihat di langit ketujuh ya, itu ada Baitul Ma'mur, rumah Baitul Ma'mur itu sejajar dengan Ka'bah posisinya. Jadi seperti hanya Ka'bah yang dikelilingi manusia setiap hari tawaf, begitu juga Baitul Ma'mur di atas itu dikelilingi oleh malaikat. tawaf di sana. Dan setiap harinya kata Rasulullah ada 70 ribu malaikat yang masuk ke dalam rumah itu dan enggak kembali lagi. Enggak keluar lagi. Berarti itu sangat banyak sekali. Jadi rumah itu besar. Itu jadi malaikat turun pada saat terjadi kiamat ini, turun malaikat ke bawah. Karena nanti di akhir An-Naba itu akan berdiri semua. Pada di saat padang mahsyar itu bukan hanya manusia, juga malaikat semua berbaris-baris. Berbaris-baris akan disidang di situ. Ya. Itu akan dibahas nanti di akhir-akhir juz surat An-Naba ini. Ya, enggak ada yang bisa bicara gitu kan. Semua diam. Ini tidak ada yang semua berdiri kan, tidak ada yang kemudian canggul gitu. Ngobrol, enggak ada yang berani, enggak ada yang bisa. Coba enggak kebayang, bahkan kan mereka itu dalam kondisi apa? Dalam kondisi telanjang, belum dihitan. Pada saat di padang mahsyar itu. Kan Aisyah kan sampai tertawa, ya Rasul, apakah satu sama lain tidak melihat auratnya? Ya, kata Rasulullah, ya wahai Aisyah, ya kondisi pada saat itu, situasi saat itu sangat, orang-orang kan sangat takut. Ya, dalam kondisi takut mereka itu, mereka udah lupa apa yang di sekitar itu, lupa semua, tidak memperhatikan, jangan, nggak peduli lagi orang di depannya, di sampingnya, orang tidak memakai pakaian gitu, bahkan dirinya sendiri nggak peduli, mereka memikirkan nasib di depannya itu. Dan pada saat itu kan Allah marah, ya akan memberikan pengadilan terhadap seluruh manusia pada saat itu. Ya, nah, berarti kan yang namanya orang takut itu biasanya lupa terhadap kondisi dirinya. Jangankan ketakutan yang pada saat di padang mahsyar yang luar biasa rasa takut itu, kita kalau ketakutan misalnya ke WC gitu. Kayak juga juri gitu ya. Kadang-kadang kan takut kita itu. Takut keluar gitu kan. Nah, enggak sadar kita belum berpakaian. Kadang-kadang orang takut itu enggak sadar terhadap kondisi dirinya. Ya, pernah dulu misalnya ada gempa, terjadi gempa. Dulu saya waktu di pesantren. Jadi pas ada gempa, ada santri putri gitu kan. Nah, mereka pada keluar. Karena saking takutnya enggak sadar mereka belum pakai kerudung. Ya, kadang-kadang rasa takut itu jadi lupa. Nah, kejadian hari kiamat itu, padang mahsyar itu jauh lebih besar rasa takut. Ya, orang enggak peduli lagi. Kondisi telanjang sekalipun gitu ya. Nah, kemudian gambaran berikutnya adalah dijalankannya gunung-gunung. Maka dia menjadi Fata Morgana. Ya. Gitu. Jadi gunung yang dulunya dinikmati apalagi para pecinta pendaki gunung ya, naik gunung. Ya, itu kan satu kenikmatan gitu ya, kepuasan dengan adanya gunung. Kita indah ya, sejuk. Ya. Nah, pada saat itu hanya tinggal kenangan aja, tinggal bayangan saja. Karena bumi ketika itu rata semua. Rata, enggak ada bangunan, enggak ada apa. Ya. Gitu. Jadi bumi yang baru di padang mahsyar itu faidahum bisahiro, nanti di surat An-Najat. Maka tiba-tiba mereka manusia itu berada di bumi yang baru. Bumi yang baru diganti oleh Allah. Ya, bumi yang putih. Pada saat semua berkumpul manusia, semua manusia. Ya, nah ini di antara gambaran, sedikit gambaran, karena Quran ini gini memberikan gambaran tentang kiamat ini sedikit-sedikit, tidak langsung semuanya dijelasin. Quran ini bukan kayak buku yang ditulis oleh manusia. Kalau manusia kan nulis buku satu bab tamat, berbicara tentang itu semua sampai selesai, nanti ganti bab yang lain gitu. Kalau Al-Quran tidak. Al-Quran dalam satu surat itu berbicara tentang kiamat misalnya, nanti di surat lain bicara lagi, cuma nanti dengan penuturan yang berbeda, dengan gambaran yang berbeda. Bahkan ada hal-hal yang diulang pun pasti ada perbedaan. Ya, karena Al-Qur'an itu sangat kaya sekali. Ya, sangat kaya di dalam cara menuturkannya, berceritanya itu sangat kaya sekali. Kata-kata yang dipilihnya. Gitu ya. Nah, itu ya, mudah-mudahan kita bisa memahami dan juga mentadaburi ya ayat-ayat ini. Khususnya tentang kejadian hari kiamat. Ini baru sedikit sekali, nanti ditambah dengan ayat-ayat lain kalau kita sudah sampai insyaallah. Ada gambaran-gambaran lain. Nah, nanti berikutnya dari ayat 21 itu sampai 30, nah itu tentang gambaran siksa neraka. Jadi ini kan ininya, urutannya ketika terjadi kiamat ya, orang kan menuju apakah ke surga atau ke neraka. Di sini dikasih gambaran tentang neraka dulu. Kenapa? Karena kan ini berbicara tentang orang kafir di awal itu. Orang yang enggak percaya dikasih tahu nih, gini siksaan neraka itu begini. Ya. Yeah. Bahkan kan ketika orang itu di dunia itu kan capek lelah ya. Terus melewati alam kubur. Nah, ketika nanti tiba di padang mahsyar, apalagi kan matahari itu didekatkan kan sedekat-dekatnya, orang mandi keringat. Ya, orang akan bahkan tercebur dengan keringatnya sendiri. Itu kan dalam kondisi yang sangat haus gitu kan, yang sangat ini. Ya, nah, tiba-tiba nah di sini dijelaskan lalu ketika mereka yang ahli neraka masuk ke neraka, ahli surga masuk ke surga. Ini dijelaskan kalau orang namanya capek, lelah, itu kan butuh minum, butuh makan, butuh kesejukan. Suasana yang sejuk kan. Kalau kita misalnya habis kerja capek kan, kita pulang ke rumah inginnya di rumah itu kan nyaman. Pas pulang itu nyaman, ada istri gitu kan. Ada yang mijitin dan membuatkan kopi ya. Gitu, membuatkan teh dan sebagainya. Kasih minum lalu ada makanan. Di sini dijelaskan setelah dalam kondisi capek, lelah dan sebagainya, ketika tiba di tempat tinggal di akhirat itu, lihat oleh Allah dijelaskan bahwa orang-orang kafir, orang durhaka itu, mereka tidak merasakan kesejukan dan juga minuman. Gitu. Kebayang enggak kita capek gitu ya. Pulang kerja misalnya, pulang ke rumah itu di rumah tuh enggak nyaman. Kebayang kan gitu. Enggak nyaman, enggak ada kesejukan di rumah itu. Rasanya kan gimana gitu. Kita udah capek terus kondisinya begini. Lalu enggak ada minuman lagi. Nah, itulah kira-kira gambarannya orang-orang di neraka itu. Sedangkan nanti di surga itu beda sama sekali. Oleh Allah disebutkan apa? Hadaiqa wa anaba. Ya kan? Hadaiqa itu kebun-kebun dan buah anggur itu. Sejuk, dikasih kesejukan. Nih orang udah lelah nih di dunia ini. Udah lelah, bahkan di padang mahsyar tuh lelah kan menunggu ratusan tahun. Ini yang dianggap sebentar tuh, berdiri tadi, di berdiri di padang mahsyar bukan semenit, dua menit, sejam, dua jam, bukan. Ratusan tahun berdiri itu. Lelah kan, capek. Ketika tiba di tempat tinggalnya tadi, penghuni neraka tidak ada kesejukan. Nah, lihat penghuni surga. Oleh Allah dikasih kebun-kebun, buah anggur. Ya, lalu ada tadi bidadari-bidadari. Gitu, disambut oleh dibahagiakan oleh bidadari, lalu ada apa, gelas yang sudah berisi air untuk diminum. Bahkan mereka tidak mendengarkan perkataan sia-sia, tidak ada kedustaan, tidak ada kata-kata kasar, kotor, nyaman, sejuk. Enggak ada orang marah-marah. Enggak ada orang yang dengki, benci, enggak ada. Jadi sangat tenang sekali. Ya, itu gambaran kita insyaallah perdalam lagi ayat-ayat berikutnya. Ya, sampai di situ dulu. Silakan kalau ada yang ditanyakan. Ya, bebas pertanyaannya. Yang penting membuat kita lebih paham ya terhadap ayat-ayat atau juga terhadap pengamalannya dalam keseharian kita dalam mengamalkan Islam secara keseluruhan. Silakan. Yang untuk masalah gunung itu dikatakan cuma pada saat meteor atau gimana Itu kan dengan ini, dengan sangkakala tadi. Ya, kalau hanya dengan meteor mah enggak ini sih. Meteor enggak seberapa kan. Kekuatannya berapa daya hancurnya? Dulu kan pernah ada ya meteor berjatuhan. Emang meteor berjatuhan itu di antara tanda juga sebenarnya, antara tanda dekatnya hari kiamat itu banyak berjatuhannya meteor. Itu belum seberapa dibandingkan dengan kejadian hari kiamat yang sebenarnya. Di pada saat hari kiamat itu bukan meteor saja yang jatuh, tapi bintang. Ya. Yeah. Bintang itu kan sebenarnya sangat besar sekali kan? Karena jauh aja kelihatan kecil. Bahkan lebih jauh dari matahari, lebih besar dari matahari kan. Itu gimana bayangkan gitu, gimana jatuh itu ke bumi? Berjatuhan, waidan nujum itu ada di surat-surat berikutnya. Dan nujum mungkadarot gitu kan. Ya. Yeah. Jadi gunung dihancurkan, dilenyapkan. Dilenyapkan begitu saja hilang gunung-gunung itu. Ada lagi yang lain? Nah, ya, silakan. Kan tadi orang kafir itu ketika berdiri itu ngantri. Sampai mana kelihatan bahkan menggelar dirinya sendiri. Nah, bagaimana dengan misalnya orang-orang yang sholat, orang-orang yang taat pada Allah saat di dunia, apakah akan mengalami seperti itu juga atau ada keistimewaan? Ada keistimewaan, tentu beda. Pokoknya bagi orang-orang beriman, sejak mereka dibangkitkan, ya itu tidak ada kesulitan yang mereka rasakan. Jadi tadi hal-hal tadi itu hanya terjadi bagi orang-orang kafir, orang-orang yang durhaka, atau orang-orang misalnya yang beriman tapi fasik. Ya, fasik orang berbuat dosa besar, artinya dosanya belum diampuni oleh Allah. Otomatis dia akan menjadi penghuni neraka dulu. Ya, jadi kita jangan merasa kan kita orang Islam pasti masuk surga, belum tentu, bisa jadi masuk neraka. Atau kita misalnya enggak sadar kita udah berbuat kekafiran, berbuat kemusyrikan yang sesungguhnya kita batal Islamnya itu. Kita ngaku aja Islam. Bisa jadi kita orang yang namanya orang kafir kekal di neraka. Gitu. Nah, sedangkan orang yang masih punya iman tapi dia banyak dosa yang belum diampuni oleh Allah, wayahna, itu disiksa dulu di neraka. Dan jangan dianggap sebentar, satu hari di neraka itu kan sama dengan 1000 tahun di dunia. Gak akan ada yang kuat. Berapa lama itu? Oh, gitu kan. Sampai nanti udah selesai nih orang-orang fasik ini, tapi dia punya keimanan yang membuat dia nanti akan diselamatkan, dimasukkan ke surga. Dibersihkan dulu di sungai Nahrul Hayat. Bersihkan, tapi tetap ada bekas. Jadi pas masuk ke surga itu nanti orang-orang yang dulu dia di neraka, disiksa di neraka dulu, di transit dulu ke neraka, ya itu kan dikenal dengan orang-orang yang jahanamiyun. Jahanamiyun dari kata jahanam, jahanamiyun itu alumni neraka jahanam. Alumni. Ada bekasnya hitam jidatnya itu. Jadi jidat hitam itu kalau di surga itu dia penghuni neraka, bekas penghuni neraka. Ya, jadi orang-orang beriman ketika di padang mahsyar itu dilindungi oleh Allah. Makanya kata Rasulullah apa? Kata Rasulullah ada tujuh golongan sab'atun yuzilluhumullahu yawma la dhilla illa dhillu. Ada tujuh golongan yang dinaungi oleh Allah pada saat padang mahsyar itu ketika tidak ada naungan selain daripada naungan dari Allah. Satu, pemimpin yang adil. Dua, syabun nasafi ibadatillah. Seorang pemuda, nantum kita semua. Seorang pemuda yang tumbuh dalam ibadah kepada Allah. Dia tidak menghabiskan masa mudanya dengan kemaksiatan. Pas sudah tua baru sadar. Tidak, tapi sejak mudanya dia tumbuh dalam ketaatan kepada Allah. Ini yang salah satu dinaungi. Gitu kan. Nanti ada yang kedua orang yang berpisah karena Allah, bertemu karena Allah. Gitu, ada yang apalagi yang digoda oleh perempuan. Ya. Gitu, yang perempuan itu cantik. Digodanya bukan yang jelek atau oleh nenek-neneknya, tapi dengan perempuan yang cantik, yang kaya, bahkan yang punya kedudukan. gitu ya. Tapi dia berkata, ini ahwapullah, saya takut kepada Allah, dia tidak tergoda. Orang berinfak yang berinfak dengan tangan kanan tidak diketahui oleh tangan kiri, artinya dia sembunyi-sembunyi. Dan orang yang malam hari menangis, mencucurkan air mata karena takut kepada Allah. Ya, itu 7 golongan yang dinaungi itu diantaranya. Ya. Nah, jadi intinya orang beriman itu dilindungi oleh Allah, tidak akan tenggelam di dalam keringatnya, enggak. Tidak akan terasa panas ketika matahari itu sangat dekat. Dinaungi, jadi sejuk aja, orang beriman mah sejuk. Tidak akan merasa lelah, capek. Kuat aja mereka berdiri itu kuat. Insya Allah diberikan kekuatan pada saat itu. Ya, dan fisiknya juga mungkin ketika Allah ciptakan yang kedua kali itu, ya kan diciptakannya untuk alam akhirat, dipersiapkannya. Jadi tidak sama dengan ketika kita diciptakan untuk hidup di dunia, kan beda. Jadi mungkin kekuatan fisiknya lebih gitu di padang mahsyar ini. Ya, Allah alam. Ada lagi? Itu kan ketika sudah masuk kepada hisab. Jadi kan tahapannya di padang mahsyar dulu berkumpul, itu belum ada proses berikutnya, mereka nunggu. Jadi berdiri padang mahsyar itu menunggu dimulainya proses tadi itu. Proses hisab, proses timbangan. Ya, jadi nunggu ratusan tahun. Sampai nanti ada orang-orang itu datang ke nabi-nabi, disebutnya hanya sebagian datang kepada Nabi Adam. Nabi Adam nggak bisa, nafsi-nafsi masing-masing, karena Nabi Adam juga tidak bisa, karena dia ingat dulu dosanya waktu di surga kan, dilanggar mendekati pohon, dia malah mendekati pohon, dia ingat, nggak berani, dia malu. Datang kepada Nabi Nuh, Nabi Nuh juga nggak bisa, nafsi-nafsi. Datang kepada Nabi Ibrahim, nafsi-nafsi nggak bisa. Datang kepada Nabi Musa, nafsi-nafsi. Datang kepada Nabi Isa, nafsi. Datang kepada Nabi Muhammad. Nah, Muhammad, Nabi Muhammad lah sallallahu alaihi wasallam yang diberikan keistimewaan oleh Allah yang disebut dengan syafaatul uzma. Syafaat yang besar yaitu apa? Rasulullah lah sendiri yang akan memohon kepada Allah untuk dimulai penghisaban. Maka ketika itu Rasul sujud memohon kepada, sujudnya lama sekali Rasul pada saat itu. Lama, sampai oleh Allah disuruh untuk bangun. Ya, sampai disuruh oleh Allah untuk bangun, dan ketika itulah kemudian dimulai hisab, perhitungan. Nah, hisab itu sendiri dihitung-hitung semua amalnya itu sebenarnya hanya berlaku untuk orang kafir. Hisab dalam makna seperti itu, dihitung-hitung amalnya itu. Karena orang kafir kan terlalu banyak dosanya, itu dihitung dosa-dosa itu. Dan sudah tercatat kan, dicatat ini. Sedangkan orang yang dinampakkan hisab oleh yang untuk orang beriman kan di dalam surat Al-Insyiqaq. Itu kan dijelaskan orang yang mendapatkan fa'amman wa amman utiya kitabahu fa'amman utiya kitab biyaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasiro, kan gitu. Orang-orang beriman yang akan menerima catatan amal dari sebelah kanan, dengan tangan kanan dari depan, maka dia akan dihisab dengan hisab yang mudah. Nah, ini kan sempat ditanyakan kepada Rasul oleh Aisyah. Rasul pernah mengatakan, man husiba udhiba, siapa yang dihisab maka dia akan diazab. Kata Aisyah, ya Rasul, bukankah Allah mengatakan bahwa orang beriman juga akan dihisab dengan hisab yang mudah? Nah, kata Aisyah, ya, kata Aisyah. Lalu kata Rasul, ya wahai Aisyah, sesungguhnya hisab yang dimaksud dalam ayat itu, innama zalika al-ardu. Ya, al-ardu, ya. Sesungguhnya hisab di situ maksudnya disodorkan. Al-ardu itu menyodorkan. Artinya apa? kitab catatan amal orang beriman itu disodorkan, karena orang beriman, orang soleh itu enggak, bukan berarti dia tidak ada dosa, pasti ada dosa. Dia disodorkan, dikasih tahu, wahai pulan, ya kamu pernah berbuat dosa ini. Ya ada catatannya, dosa segala macam. Lalu disadari, betul, aku telah melakukan ini, detail sekali, jam sekian, ngapain gitu kan, semua gitu ada catatannya. Diakuilah oleh orang beriman itu. Tapi setelah itu, karena diampuni oleh Allah dosa-dosa yang dihapus dari catatan itu, jadi tidak ada. Itu hisab untuk orang beriman. Yang timbangan amal solehnya lebih berat. Famaman sakulat gitu kan, mawazinu. Ya kan? Fahuwa fi isyati radiyah. Sedangkan orang kafir lama, apalagi orang kafir yang kaya raya, banyak harta, itu lama, paling lama di hisabnya, hartanya banyak. Dipakai apa aja. Ya, makanya orang-orang beriman juga kata Rasulullah kan lebih dulu masuk surga apa orang-orang miskinnya. Karena memang hartanya sedikit. Itu enggak. Jadi di hisabnya diperlihatkan tadinya itu apa tentang harta itu orang miskin ya sedikit hartanya sebentar ya, surga duluan. Kalau orang kaya banyak. Jadi banyak juga yang di hisab. Ya, jadi tadi ya yang tanpa hisab itu ya artinya mereka akan masuk lebih dulu, lebih cepat. Artinya tanpa hisab itu mereka lebih dulu masuk ke surga. Kan yang paling pertama masuk kan Nabi Muhammad. Ya. Diikuti oleh umatnya. Kan ada tingkatannya juga kan umat Nabi Muhammad tergantung amalan. Masuk surganya juga banyak tingkatan. Ya demikian, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.